Luar biasa ya, Universitas Pancasila di sini ada, waduh cantik banget yang depan, yang bedaknya tebel tuh. Berdua, gue yakin lu berdua artis ya, soalnya gue pernah ngeliat lu di TikTok kayaknya deh. Gue tuh kangen gitu masa-masa di mana anak muda tuh luar biasa gitu, budi pekertinya baik, luar biasa sama orang tua gitu kan, bisa ngebantu, ya kan? Pas ngeliat nggak ada makanan, waduh mah kok nggak ada makanan? Iya soalnya bapak kan nggak kerja, ya udah besok koko kerja, biar kita bisa makan. Cuman sekarang coba buka todong saji, wah mah nggak ada beris, tetel. Terus gimana dong dang? Tetel. Tenang mak, ada anjing kacili. Tetel, tetel, tel, tel, tel, tetel, tetel, tel, tetel, tetel, tel. Dari zaman Firaun main kelayangan ya. Di mana-mana orang lapar solusinya tuh makan bukan goyang. Gak ada lu ngeliat Caesar. Digigi dao, digigi dao, digigi dao, digigi dao. Ye, ye, ye, ye, ye. Ataki wir. Alhamdulillah. Gak ada. Cuma tapi jujur gue tuh sebenarnya gak kesel-kesel banget sama TikTok. Itu sebenarnya gak gitu. Cuman yang gue sesalkan adalah gue menyadari bahwa waktu luang gue tuh terbunuh. Kontennya gak ada yang jelas. Menurut gue gak ada yang jelas ya. Pornografi kontennya masalahnya. Tapi ada juga konten yang maksudnya gini ya, menurut gue itu kagak lucu gitu. Maksudnya kembang pengemis jadiin konten di TikTok. Gue gak tahu walaupun itu gimmick ya, misalnya itu emang settingan, tapi itu settingan yang not funny kata gue loh. Iya lo gak lucu. Pengemis jadiin TikTok. Ada pengemis begini, 4 orang datang. You can say I miss you, you can, you're now in my life. Dagu lu keluar duit, ah. Kagak, gue kalau jadi pengemis, gue tepak lak-lakannya lu, sumpah. Sumpah lu. Sebel gue lu. Yang viral juga, ya Allah. Yang viral tuh gak ada yang bagus, sob. Serius, terakhir yang viral nih. Ada anak SMK gitu ya. Digaplok sama gurunya, ada yang tahu kan itu ya. Di Purwokerto, coy. Gue sebagai anak STM ngeliat itu, ya ampun. Lemah lu. Boy, boy, gue waktu STM punya guru namanya Chongli, boy. Gila, boy. Begitu doang, boy. Gue dilempar kayu, dilempar linggis, biasa aja, boy. Begitu doang ngadu ke netizen, ya ilah. Dipisum, laporin ke polisi. Ya kalau Chongli gampar, wah ngelebih-lebihin kamehameha lu, sumpah. Iya lu. Gak bisa ngindar lu, sumpah. Kamu ini ya apa amun bah, amun bah. Dicemes. Gila. Luar biasa banget ya di UPN ini. Tapi jujur ini ngapain kerudung harus yang paling depan ya. Karena gue di UIN gue punya mantan. Gue kuliah di UIN kan gue punya mantan gitu. Gue gila loh. Gue diputusin lewat WhatsApp loh. Padahal gue nembaknya langsung loh. Kenapa gak lewat LINE gitu kan. Kan enak ada stiker Ustadz Maulana. Kita putus, alhamdulillah. Diputusin lu gue lu. Ya karena mungkin gue sama dia tuh emang udah beda banget, beda banget. Dia tuh lahir dari keluarga yang wah. Gue lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya orang penting di Bank Indonesia. Bapak gue orang penting di Bank Monopoli. Jauh kastanya. Gue menyadari banget kenapa kita sering berantem. Karena ya kita beda paham gitu. Dia menganut ideologi bahwa cewek selalu benar. Cewek gak pernah salah. Kalau misalnya ideologi ini dianut terus, kehidupan Indonesia ini bakal berantakan. Kalau cewek selalu benar. Lagi UAS, dosen ngoreksi. Salah nih, salah, salah. Wah Jessica, benar. Jessica saya takut sianida. Lagi razia. Ya sini kamu gak pakai helm kamu. Kamu saya tilang. Lah Pak Ono ada cewek Pak bertiga-tiga gak pakai helm. Hah gak ditilang? Cewek selalu benar. Cewek gak pernah salah. kenalin, aku Alkarin. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Gua yakin 80% orang ini tahu semua lagu BTS. Ini lagu kagak jelas. Lagu kagak jelas. Apa sih tuh yang nonton 7 juta? Gua juga nonton. Ah. Sal banget gua. Nonton kayak begituan 7 juta lu, ya ampun. Tapi mungkin gua ngomong kayak gini karena gua sirik lu sama dia. Sirik banget gua. Dia dari Instagram dan YouTube penghasilannya bisa 200 juta per bulan. 200 juta per bulan dari YouTube dan Instagram. Gila, di sisi lain ada temennya nyokap gua jadi guru di desa, gajinya berapa? 200 ribu sebulan. Guru tugasnya mencerdaskan bangsa, gajinya 200 ribu. Tapi ada orang yang membodohi bangsa, gajinya 200 juta. Apa ini? Orang bilang banyak mungkin ya, wah anak-anak zaman sekarang tuh emang mungkin karena sistem pendidikan salah. Bukan sistem pendidikan yang salah, polanya yang salah. Harusnya guru tuh terinspirasi dong daripada YouTubers Instagram, ya kan? Ngikutin gaya-gaya Instagram, mantep selebgram-selebgram itu kan. Datang, assalamualaikum, what's up guys. Gua lulus dari STM, alhamdulillah. Gua dari SD sampai kampus, gua selalu dapat negeri. Gua tuh kuliah di UIN ya, alhamdulillah, alhamdulillah banget. Gini loh, di UIN, di STM kan gua, menurut gua alim banget gitu. Karena emang benar ya peribahasa yang bilang bahwa kita besar di antara orang kecil dan kita kecil di antara orang besar. Nah di UIN tuh gue kayaknya kecil diantara orang besar. Gue ngejob nih, izin gue ngejob nih, gue baru datang. Matt lu ngapain, Matt? Kok gak datang? Kita kan bagian makalah kita nih. Aduh, tapi gue tadi habis ngejob stand up dulu. Astagfirullah, ngapain sih lu mati-matian ngejar sesuatu yang gak dibawa mati. Tersayat-sayat gue ya. Gue ngebales gak bisa, lu gak bisa. Gue ngebales lu, sumpah. Dia datang telat. Eh, lu kok telat sih ini? Gimana lu? Mati-matian mencari sesuatu yang gak dibawa mati. Tapi Matt, Allah nyuruh kita buat jemput rejeki, bukan nunggu rejeki. Tersayat lagi gue. Allah ya, lu bener, gue salah. Gue kemarin main sinetron kan ya. Gak bisa gue banggain. Gak bisa di UIN gue banggain. Terakhir tuh gue main sinetron Kuasa Ilahi. Jadi tukang gali kubur. Mantap. Setiap azab apa-apa, pedagang azab, pedagang zolim, pedagang kambing zolim, kuburannya ada kambing. Pedagang kerupuk zolim, kuburannya ada kerupuk. Dari sinetron gue bisa beli mobil gitu, bisa beli rumah. Tapi gue gak bisa banggain lu. Gue ke kampus bawa mobil, set. Matiin, quick-quick. Asik. Ih, mobil baru, syuting mulu. Ya alhamdulillah kita harus ngejar rejeki, bukan nunggu rejeki. Astagfirullah, Matt. Apaan lagi ya Allah? Mau sebagus apapun kendaraan kita di dunia, kendaraan terakhir kita adalah keranda mayat. Terima kasih gue, Ramet.